عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah di kesempatan pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Salawat beriring salam tentunya tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda dan keluarga sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam golongan orang-orang yang istiqamah. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita melanjutkan kajian kitab Syarah Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah yang disusun, ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah Ibnu Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullahu ta'ala. Kita sudah sampai di bab yang keempat, bab terkait dengan al-wasail allati tuwasilu ila syirkil akbar, sarana-sarana yang bisa mengantarkan kepada syirkul akbar. Di sini penulis rahimahullahu ta'ala berkata, lamma kana syirkul akbar a'zamu dhanbin usiyallahu bihi. Ketika kita mengetahui bahwa syirik akbar adalah dosa yang paling besar yang dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dimaksiati, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu pun Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengharamkan setiap ucapan ataupun perbuatan yang bisa mengantarkan kepada asyirkul akbar. Jadi syirkul akbar ini adalah dosa yang paling besar, puncak dari segala bentuk kezaliman, yaitu asyirkul akbar. Maka semua jalan, semua sarana, baik berupa ucapan ataupun perkataan ataupun perbuatan yang bisa mengantarkan kepadanya telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa Rasul sallallahu alaihi wasallam kana harisan ala hidayati ummatihi. Nabi Muhammad, beliau sangat-sangat bersemangat di dalam memberikan petunjuk kepada umatnya. Wa salamatiha min kulli ma yakunu sababan fi halakiha. Dan Nabi Muhammad begitu bersemangat untuk menyelamatkan umatnya dari segala sebab yang bisa membinasakan mereka. Sebagaimana hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan di dalam surat At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian Rasul dari golongan kalian, azizun alaihi ma anittum, adalah berat baginya. Bagi Rasul ini adalah sesuatu yang berat melihat kesulitan dan penderitaan kalian. Harisun alaikum, Rasul yang selalu semangat di dalam mengajarkan kebaikan-kebaikan. Bil mu'minina raufur rahim, dan sosok yang begitu lembut dan begitu penyayang kepada orang-orang yang beriman. Diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Beliau berkata, "Ayyuhan nas, wahai manusia," kata Nabi, "innahu laisa min syai'in yuqarribukum minal jannati wa yub'idukum minan nari illa qad amartukum bihi." Wahai manusia, kata Nabi, sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang akan mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan kalian dari api neraka kecuali telah aku perintahkan kalian melakukannya. Walaisa syai'un yuqarribukum minan nari wa yub'idukum minal jannati illa qad nahaitukum anhu. Dan tidak ada satu perbuatan pun yang mendekatkan kalian ke neraka dan menjauhkan kalian dari surga kecuali hal itu telah aku larang atas kalian. Wa innar ruhal amina nafasa fi ru'i annahu laysa min nafsin tamutu hatta tastawfiya rizquha. Dan sesungguhnya Jibril alaihi salam telah mewahyukan kepadaku, kata Nabi Muhammad, bahwa tidak ada satu jiwa pun yang meninggal sebelum rizkinya disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fattakullaha wa ajmalu fittalab. Maka bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan perbaiki cara kalian mendapatkan rizki. Wala yahmilukum istibta'ur rizq ala an tatlubuhu bima'asillah. Dan janganlah lambannya rizki, kalian merasa rizki itu lamban datang kepada kalian, mengantarkan kalian kepada bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam mencari rizki. Fa'innahu la yanalu ma indahu illa bita'atihi. Karena sesungguhnya tidak didapatkan apa-apa yang ada di sisi Allah kecuali dengan mentaatinya. Para pemirsa Niaga TV, kalau kita baca hadis ini ya, poin-poinnya menunjukkan bagaimana totalitas, kesungguhan, semangat yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah, mengajarkan umatnya kebaikan dan memperingatkan mereka dari keburukan. Beliau mulai sabdanya dengan kalimat, tidak ada satu perbuatan yang mendekatkan kalian ke surga, menjauhkan kalian dari neraka kecuali telah aku perintahkan. Tidak ada satu perbuatan, ini yang kedua, yang mendekatkan kalian ke neraka dan menjauhkan kalian dari surga kecuali telah aku larang. Ini menunjukkan totalitas ya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mengajarkan ya, di dalam menunjuki umatnya kepada kebaikan. Dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umatnya jangan sampai mereka tertipu dengan dunia. dan agar umatnya yakin bahwa tidak ada satu jiwa yang meninggal sebelum rizkinya disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perbaikilah cara kita mendapatkan rizki, kata beliau, dalam bentuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan sampai ya, ujian yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa kekurangan rizki menjadikan kita melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal apa yang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala tidak kita dapatkan kecuali dengan ketaatan, ya, ketundukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis yang baru saja kita baca adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Dan di sini beliau menyebutkan apa namanya sanadnya panjang dan tidak kita bacakan. Dalam riwayat yang lain, para pemirsa Niaga TV, dari Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, innama mathali wa mathalun nas kamathali rajulin istauqada nara. Perumpamaan diriku dengan manusia, Nabi Muhammad, kalau diumpamakan antara beliau dengan manusia, adalah seperti orang yang menyalakan api. Falamma adha'at ma haulahu, tatkala api itu menyala, kemudian menerangi sekitar, menerangi daerah di sekitar api tersebut. Ja'alal firash au farashu wa hadhihi ad-dawabu allati taqa'u finnari yaqa'na fiha. Ketika api itu dinyalakan, maka tempat yang ada di sekitar api itu akan terang. Ketika tempat itu terang, mulailah hewan-hewan, serangga-serangga itu datang untuk mendekat kepada api tersebut. Seperti kita lihat ya, ada lampu, kemudian laron, serangga-serangga kecil, hewan-hewan akan terbang mendekat ke cahaya tersebut. Faja'ala ar-rajulu yajzihunna, dan laki-laki itu berusaha menarik tali pinggang, ya. Faja'ala ar-rajulu yajzahunna, maka laki-laki itu berusaha menarik tali pinggang, ya, wayaglibannahu, tetapi serangga-serangga itu mengalahkannya. Artinya dia tidak kuasa menahan, ya, terbangnya serangga itu menuju api yang menyala. Barangkali serangga itu menyangka ada kebaikan di dalamnya, tetapi dia tidak sangka, ya, di dalamnya justru ada kebinasaan. Fayaqtahimna fiha, sehingga mereka masuk ke dalam api tersebut. Fa'ana, dan aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhidun bihajzikum, aku berusaha menarik tali pinggang kalian, anin nar, dari api neraka. Halumma anin nar, menjauhlah dari api tersebut. Halumma anin nar, menjauhlah dari api tersebut. Fataglibuni, tetapi kalian mengalahkanku. Watuqohimuna fiha, dan kalian masuk ke dalam api tersebut. Ini pun memberikan gambaran, ya, bagaimana totalitasnya, kesungguhan, keseriusan Nabi di dalam menyelamatkan umatnya, menjauhkan mereka dari kebinasaan. Ya, umpama seorang laki-laki yang menyalakan api, lalu ketika api itu mulai menyala, datanglah serangga-serangga yang mendatangi api ini, menyangka di dalamnya ada kebaikan padahal kebinasaan. Maka Nabi berusaha menyelamatkan mereka, menjauhkan mereka. Ya. Tetapi banyak di antara mereka yang binasa. Walaupun Nabi alaihi salatu wassalam sudah berusaha menyelamatkan mereka. Hadis ini adalah sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Oleh karenanya dikatakan oleh muallif rahimahullahu taala, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam hama jinabat tauhidi min kulli ma yahdimuhu aw yunqisuhu himayatan muhkamah. Maka Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau telah menjaga permasalahan tauhid ini dari segala hal yang bisa menghancurkannya, dari segala hal yang bisa mengurangi kesempurnaannya, dengan penjagaan yang sempurna, dengan penjagaan yang begitu luar biasa. Wasadda kulla tariqin yuaddi ila syirki walau min ba'idin. Dan Nabi alaihi salatu wassalam dalam perjalanan dakwahnya berusaha menutup semua jalan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan walaupun jauh. Li'anna man sara ala darbi wasala. Karena walaupun jalan itu jauh, siapa yang berjalan di atas satu jalan, dia akan sampai. Walaupun jalan itu kecil. Ya walaupun kita anggap itu remeh, tetapi kalau itu bisa mengantarkan kepada kesyirikan, lambat laun manusia akan sampai kepada kesyirikan. Maka ditutup oleh Nabi. Ditutup rapat-rapat oleh baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. وَلِأَنَّ الشَّيْطَانَ يُزَيِّنُ لِلْإِنْسَانِ أَعْمَالَ السُّءِ. Dan karena setan itu selalu berusaha menghiasi di hadapan manusia perbuatan-perbuatan yang buruk. وَيَتَضَرَّجُ بِهِ مِنَ السَّيِّ إِلَى الْأَسْوَى شَيْئًا فَشَيْئًا. Dan setan itu akan menarik manusia menuju keburukan sedikit demi sedikit. Hatta يُخْرِجُهُ مِنْ دَائِرَةِ الْإِسْلَامِ بِالْكُلِّيَّةِ. Sampai pada akhirnya setan berhasil mengeluarkan manusia dari agama Islam ya secara keseluruhan, artinya dimurtadkan oleh setan tersebut. Lalu dikatakan di sini, walidzalik, oleh karenanya kata beliau, lamma asa kathirun minal muslimin, tatkala banyak di antara orang Islam, kata beliau, yang bermaksiat kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, bifi'li ba'dil umuri allati nahahum anha, dalam bentuk melakukan perbuatan yang sudah dilarang oleh Nabi, sudah diperingatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, tetapi mereka cenderung mengikuti langkah-langkah syaitan yang berusaha menghiasi kebatilan. Dan setan ini senantiasa mengajak kepada kebatilan. Hatta zannu annahum alal haqq. Sampai terkadang manusia yang terjatuh ke dalam kebatilan karena tertipu oleh hiasan setan, dia menyangka sedang melakukan kebaikan. Lalu dikatakan di sini, وَظَنُّ أَنَّهُمْ عَلَى الْحَقِّ, mereka menyangka bahwa mereka berada di atas kebenaran. مَا مُخَالَفَتِهِمْ وَمَعْسِيَتِهِمْ, padahal mereka jelas-jelas menyelisihi sunnah Nabi. Nanti akan dicontohkan, contohnya banyak, akan beliau sampaikan. Jadi setan menghiasi perbuatan, seolah-olah itu adalah ketaatan, seolah-olah itu adalah bentuk taqarrub ilallah subhanahu wa ta'ala, padahal perbuatan tersebut adalah penyelisihan yang jelas kepada jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah kemaksiatan yang jelas kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adda bihim dzalika ila alwuqu'i fi syirkil akbar, dan tidak jarang hal itu mengantarkan mereka terjatuh kepada asyirkul akbar yang menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam. Di sini beliau akan menyebutkan tiga hal. Akan menyebutkan tiga hal yang dari zaman ke zaman menjadi sebab atau wasilah, sarana, jembatan menuju kesyirikan. Apa saja? Mari kita lihat. Yang pertama, al-mabhathul awal, al-guluwu fis salihin. Al-guluwu fis salihin. Berlebih-lebihan di dalam memuliakan orang-orang saleh. Ini sejarah panjang manusia, ya, tidak bisa dilepaskan dari apa? Sikap berlebih-lebihan kepada orang saleh. Sejak zaman Nabi Nuh alaihi salam dan datang berganti generasi ke generasi, hal ini selalu menjadi salah satu faktor terbesar yang menyebabkan manusia terjatuh ke dalam kesyirikan, yaitu al-ghulu, sifat ekstrim, sifat berlebih-lebihan terhadap orang-orang saleh. Di sini beliau berkata, qala al-muallifu rahimahullahu taala, laqad hadzara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam telah memberikan peringatan, minal guluwi fi haqqihi, dari sikap berlebih-lebihan terhadap hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dari sahabat Umar radhiyallahu taala anhu qala, سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني, janganlah kalian berlebih-lebihan kepadaku. Ini sabda Nabi Muhammad, janganlah kalian berlebih-lebihan kepadaku. كما أطرت النصارى ابن مريم, sebagaimana orang-orang Nasara berlebih-lebihan kepada ibn Maryam, yaitu kepada Nabi Isa alaihi salam. Fa innama ana abduhu, aku ini adalah seorang hamba Allah. Faqulu abdullahi wa rasulih, ya Abdullah wa rasuluh, maka katakanlah Abdullah wa rasuluh, Nabi Muhammad itu adalah Abdullah wa rasuluh. Jadi Nabi melarang kita berlebih-lebihan kepada beliau. Lalu dikatakan di sini, وثبت أن الغلو في الصالحين كان هو أول وأعظم سبب أوقع بني آدم في الشرك الأكبر. Dan telah tetap dari dalil-dalil Quran dan hadis bahwasanya sikap berlebih-lebihan kepada orang-orang saleh adalah sebab pertama dan sebab terbesar terjatuhnya manusia ke dalam asyirkul akbar. Berlebih-lebihan kepada orang soleh, kata beliau, adalah sebab pertama dan sebab terbesar terjatuhnya manusia ke dalam asyirkul akbar. Sebagaimana telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya dari sahabat yang mulia Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya beliau mengabarkan terkait dengan asnam, annahu akhbara an asnami qaumi nuhin, beliau dikabarkan, ya ukhbira, dikabarkan kepada beliau tentang berhala-berhala yang ada atau yang pernah disembah oleh kaum Nabi Nuh yang kemudian hari disembah oleh bangsa Arab. Jadi jarak antara Nabi Muhammad dengan Nabi Nuh ribuan tahun jauh. Tetapi yang luar biasa, berhala yang pernah ada di zaman Nabi Nuh kembali disembah oleh bangsa Arab pada saat itu. Ketika mendengar hal ini, Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, asma'u rijalin salihin min qaumi Nuh. Itu yang kalian ceritakan, kata Ibnu Abbas, Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq dan Nasr, itu adalah asma, dia nama-nama orang-orang saleh pada masa umat Nabi Nuh alaihi salam. Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq dan Nasr. ya, itu adalah nama orang-orang soleh. Falamma halaku, tatkala orang-orang soleh ini meninggal, auhasyaitanu ila qaumihim, maka setan membisikkan kepada kaum Nabi Nuh, anin sabu ila majalisihimul lati kanu yajlisuna ansaba. Setan membisikkan kepada umat Nabi Nuh agar meletakkan prasasti, agar meletakkan pengingat-pengingat di tempat di mana orang-orang soleh itu biasa duduk. Letakkan sesuatu, entah itu berupa batu, entah itu berupa gambar, entah itu berupa pohon, sebagai monumen yang kalian akan kenang selalu bahwa disitulah dahulu orang soleh kalian beribadah. Itu yang terjadi para pemirsa Niaga TV. Orang soleh itu meninggal. Kata Ibnu Abbas, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setan berbisik. Bisikan yang halus. Kenapa tidak kalian buat ansaban? Tugu-tugu. Peringatan-peringatan. Simbol-simbol orang soleh kalian. Dan letakkan simbol-simbol itu, baik berupa batu, baik berupa patung, baik berupa gambar, letakkan di tempat di mana mereka biasa duduk. Itu bisikan setan, kata Ibnu Abbas. Wasammuha bi asma'ihim, dan namakan batu itu, namakan gambar itu, namakan patung itu dengan nama orang-orang soleh kalian. Tentunya agar kalian selalu ingat. Nanti kalian lihat batu itu. Oh, ini kan dulu orang soleh ibadah di sini. Lalu kalian semangat beribadah. Kalian menjadi semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Falam tu'bad. Awalnya tidak disembah. Awalnya tidak disembah. Hatta idza halaka ulaik, sampai ketika para pembuat patung, para pembuat prasasti, para pembuat monumen-monumen tersebut meninggal, wa nusikhal ilm, dan ilmu agama mulai dilupakan. Makin jauh dari masa kenabian, makin dilupakan ilmu. Ubidat. Pada akhirnya, benda-benda tersebut disembah. Ini sejarahnya. Ini sejarah bagaimana penyimpangan pertama yang terjadi pada manusia, yang terjadi pada masa Nabi Nuh alaihi salam. Dan apa yang kita bacakan barusan adalah hadis sahih, riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab tafsir nomor 4920. Masih panjang pembahasan kita. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Jangan kemana-mana. Kita kembali setelah selingan berikut ini. Problema dan beban hidup selalu menghiasimu. Membaca Al-Quran akan menenteramkan hati, menguatkan iman dan menyembuhkan penyakit. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Qur'an Saku cetakan asli Madinah Munawwarah dengan ukuran 8,5 x 11 cm dan ringan, akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun. Pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah. Hubungi Niaga Store di 0852-3240-6239. Jadikan hari-hari Anda selalu bersama Al-Quran. Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi Toko Mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Jangan melanggar saat jadi ASN dan karyawan. Jangan semena-mena juga saat jadi bos. Jadilah karyawan dan ASN yang baik dan yang bertanggung jawab. Jadilah bos yang menghargai dan mensejahterakan. Pahami rambu-rambunya di buku ini, Fikih ASN dan Karyawan. Untuk pemesanan hubungi 0852-3240-6239. Bisnis lebih prospek dan menguntungkan. Toko Mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, Mesin Maxindo telah teruji, digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia. Dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha, menggunakan teknologi termutakhir dan didukung oleh layanan after sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alayhim barakatim minas samaa'i wal ardh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan yang kedua ini kembali kami membuka dua layanan, layanan telepon dan layanan pesan singkat di dua nomor yang tentunya sudah kami tampilkan di layar kaca para pemirsa Niaga TV. Mengawali kebersamaan kita di kesempatan pagi hari ini, kita bacakan pertanyaan dari hamba Allah di Padang. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, berdosakah seorang anak laki-laki yang membatalkan niat untuk berangkat haji? Yang mana haji yang dijalankannya adalah menggantikan orang tua laki-lakinya yang sudah wafat. Karena sekarang kesehatannya sedang terganggu, dia menderita liver, diabetes, sedang dia sekarang sudah tidak bekerja lagi. Yang bekerja istrinya sebagai ASN. Dan istrinya juga sedang menyelesaikan kuliahnya. Jadi tugasnya antar jemput sekolah anak-anaknya yang masih kecil dan juga mengerjakan pekerjaan yang lain. Mohon penjelasannya. Wallahu a'lam bishawab ya. Kalau memang ketika orang tuanya masih hidup, dia sudah mendaftar untuk melaksanakan ibadah haji misalnya, ya sudah tercatat namanya, tinggal berangkat misalnya, tetapi qadarullah keburu meninggal, ya tentunya hal ini disebutkan dalam hadis ya, bahwasanya ada seorang wanita yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ibuku berniat untuk melaksanakan haji, kemudian meninggal sebelum sempat melaksanakannya. Apakah aku wajib untuk membayar kewajiban tersebut? Maka saat itu Nabi Muhammad balik bertanya, seandainya ibumu memiliki hutang kepada manusia, apakah engkau akan membayarnya? Maka saat itu beliau, wanita ini berkata, betul ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, sesungguhnya hutangnya kepada Allah adalah lebih utama untuk dibayar daripada hutangnya kepada manusia. Oleh karenanya ya, semampunya dibayar. Bagaimana caranya bisa dibayar? Kalaupun harus berobat dulu, ya berobat dulu sambil menunggu jadwalnya pun kan tidak langsung muncul. Artinya butuh waktu. Ya kalaupun tidak bisa, mungkin ke anak laki-laki yang lain atau ke saudara yang lain. Yang pasti kalau memang saat itu orang tua sudah sanggup untuk berhaji, hanya tinggal menunggu jadwal keberangkatan lalu meninggal, lalu yang paling baik adalah apa namanya membadalkan haji ya oleh orang lain yang sudah pernah berhaji. Allah alam bisab. Ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan Bapak. Ya, Pak, saya mau tanya Pak ya, saya mau bertanya Pak Ustaz. Baik. Jadi saya sudah sekian lama, itu sudah kebiasaan ya, terus menerus itu maksudnya Pak. Baik. setiap habis sholat, ya baik subuh sholat, pokoknya 5 waktu setiap habis sholat pokoknya. Baik. Saya selalu Al-Fatihah dan Kulhu itu kan, Al-Ikhlas, Al-Falak, Anas itu selalu saya baca itu. Apakah itu menyalahi karena tidak ada tuntunan? Tapi sudah kebiasaan saya selama ini. Baik. Terus-menerus kita pak. Nah itu, jadi rutin itu setiap sholat, kalau belum baca itu rasanya masih kurang perasaan saya kan itu. Al-Ikhlas, nah, Al-Falak, Anas. Ya terus, itu Al-Fatihah pertama kan, Al-Ikhlas, Al-Falak, Anas selalu itu maksud saya sejak ini. Nah jadi maksud saya mohon-mohon penjelasan Pak Ustaz itu. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Pak Husain di Bengkulu ya. Tentunya secara khusus 3 surat yang tadi Bapak sebutkan yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas itu memang disunnahkan untuk dibaca setelah sholat. Ya, ada riwayat terkait dengan hal tersebut di mana Nabi mensunnahkan membaca 3 surat itu setelah sholat. Dan khusus di waktu subuh dan maghrib membacanya adalah 3 kali 3 kali. Artinya Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Kalau Bapak mendawamkan hal tersebut, tentunya Bapak telah melakukan sesuatu yang memang disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hanya saja yang saya belum tahu terkait dengan Al-Fatihahnya saja. Itu yang saya belum ketahui terkait dengan riwayat membaca Al-Fatihah. Tetapi kalau riwayat terkait dengan apa namanya Al-Ikhlas dan Al-Falaq dan An-Nas itu betul ya, sebagaimana disebutkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab zikir setelah sholat ya, seperti Imam Ibnu Hajar dalam kitab beliau Bulughul Maram dan para ulama yang lain itu menulis hadis tersebut. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah benar ada hadis dianjurkan membaca surat Al-Muluk setiap malam dapat terhindar dari siksa kubur? Iya, ada hadis dari Nabi yang terkait dengan membaca surat Al-Muluk sebelum tidur. Allah alam bissawab. Ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum, Ustaz. Allahi barik fikum. Dari siapa di mana, Pak? Dari hamba Allah dari Situbondo, Jawa Timur. Masya Allah. Silakan, Bapak. Begini, Ustaz. Ketika sholat Jumat di salah satu masjid itu ada 2 adzan. Satunya satu masjid lagi ada 1 adzan. Gimana saya pergi ke mana, apa ke 2 adzan atau 1 adzan gitu. Baik. Dan satu lagi Ustaz. Baik. Ya, ketika safar itu satu lingkup wilayah atau di luar wilayah itu. Baik, itu saja Bapak. Ya, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisab ya, beliau ingin sholat Jumat ada 2 masjid, yang satu azannya 1 kali, yang satu lagi azan 2 kali. Ke masjid mana yang hendaknya beliau pilih? Ya pilih masjid yang apa namanya yang terdekat, misalnya boleh, ukuran terdekat boleh. Atau kalau Bapak ingin pilih yang imamnya bacaannya bagus silahkan, yang khutbahnya bagus silahkan. Tetapi ukuran 1 azan atau 2 azan itu bukan ukuran memilih masjid. Ya karena baik 1 azan ataupun 2 azan ya ada dasarnya dalam agama. Misalnya kaitan dengan azan 2 kali itu adalah sunnahnya Khulafaur Rasyidin, sunnahnya Uthman ibnu Affan. Hanya saja ada perbedaan dalam pelaksanaan, ini harus disampaikan kepada umat bahwasanya azan 2 kali yang dilakukan oleh sahabat Uthman itu azan pertama di luar waktu. Itu pernah kita alami ketika dulu menuntut ilmu ya di negeri Yaman, azan 2 kali. Tetapi azan pertama itu dilakukan sekitar pukul 11 misalnya, untuk mengingatkan kaum muslimin yang masih sibuk bekerja, beraktivitas di pasar ya, beraktivitas di tempat kerja mereka agar mereka bersiap-siap. Itu tidak masalah. Hanya saja yang jadi masalah kita hari ini di dalam mengamalkan sunnah tersebut ya, itu dilakukan di satu waktu yang sama. Antara azan pertama dan azan kedua itu dilakukan di satu waktu. Dan itu tidak dilakukan oleh Nabi ataupun para sahabatnya. Yang dilakukan oleh para sahabat azan dua kali, azan pertama di luar waktu, azan kedua setelah waktu masuk. Dan Utsman mengkiaskan itu kepada hadis terkait dengan azan subuh. Rasulullah bersabda, "Inna Bilala yu'adzinu bil-lail, fakulu washrabu hatta yu'adzin Abdullah ibni Ummi Maktum." Sesungguhnya Bilal itu azan masih malam, artinya belum masuk waktu. Makan dan minumlah kalian sampai azannya Abdullah ibni Ummi Maktum. Ya, Utsman kiaskan kepada permasalahan tersebut dan Nabi berkata, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Jalankan oleh kalian sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Allah alam bisab. Ada penelpon yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan akuan. Silakan. Anak ingin bertanya, apakah membaca Al-Quran itu ada ayat tertentu, misalnya surat tertentu Al-Muluk kan dibaca di malam hari, misalnya berharap untuk urusan dunia saja, apakah saya berdosa? Artinya kita melakukan satu ibadah dikarenakan urusan dunia. Bukan dunia saja, tapi ya janji akhirat pun kita berharap, tapi ada kerusiran keinginan ke dunia, apakah saya berdosa? Baik, itu saja Bapak. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah beberapa kali pertanyaan terkait dengan surat Al-Muluk, kita bacakan hadisnya. Hadisnya disebutkan di sini, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad, ya, dari Abbas Al-Jushami, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada suatu surat dari Al-Qur'an yang terdiri dari 30 ayat dan dapat memberi syafaat bagi yang membacanya sampai dia diampuni. Ya, yaitu Tabarakalladzi biyadihil mulku, yaitu surat Al-Muluk. Baik, dan hadis ini dihukumi oleh para ulama seperti At-Tirmidzi dengan status hasan. Ya, dan ada hadis yang lain. Kita bacakan hadisnya agar didengar oleh kaum muslimin. Disebutkan di sini dari Ibnu Abbas, ia berkata, sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat kemah di atas pemakaman. Ternyata ia tidak mengira jika berada di pemakaman. Tiba-tiba ada seseorang yang membaca surat Tabarakalladzi biyadihil muluk sampai selesai. Kemudian dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku membuat kemahku di atas kubur dan saya tidak mengira jika tempat tersebut adalah kuburan." Kemudian ada seseorang membaca Al-Muluk sampai selesai. Rasulullah bersabda, "Dia adalah penghalang, dia adalah penyelamat yang menyelamatkan dari siksa kubur." Abu Isa At-Tirmidzi berkata, dari jalur ini hadis ini hasan gharib, dan dalam bab ini ada hadis dari Abu Hurairah, maksudnya hadis sebelumnya. Itu kaitan dengan surat Al-Muluk. Boleh tidak kita melakukan satu ibadah selain kita berharap apa yang ada di sisi Allah, kita pun berharap apa yang ada di dunia? Ya, kalau keuntungan dunia itu adalah berdasarkan berita yang datang dari Al-Quran ataupun dari As-Sunnah, maka tidak masalah. Misalnya Al-Quran mengkaitkan antara istighfar dengan rizki, dengan anak keturunan, dengan hujan, maka tidak masalah seorang muslim sambil dia menjaga usahanya, lalu dia memperbanyak istighfar dengan harapan datang para pelanggan misalnya. Tidak ada masalah. Karena itu adalah bentuk keyakinan dia kepada apa yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Atau misalnya sebagian orang, dia memperbanyak bersedekah dengan harapan dia sembuh dari sakitnya. Apakah itu diperbolehkan? Kalau itu dasarnya adalah keyakinan bahwa Nabi pernah mengatakan hal itu, maka tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah, tidak ada larangan untuk apa namanya melakukan hal tersebut. Yang tercela adalah beribadah kepada Allah untuk dilihat oleh manusia, untuk dipuji oleh manusia, itu yang dilarang. Tapi kalau kita beribadah kepada Allah atas dasar satu ayat atau atas dasar satu hadis yang mana ayat dan hadis itu menyebutkan keutamaan dari sisi dunia, maka enggak ada masalah. Kalau kita mengejarnya, maka itu bagian dari keyakinan. Allah alam bisawab. Ada Bapak Joko di Solo. Assalamualaikum. Ya. Halo. Ya. Ya, silakan Bapak. Iya, mau tanya Pak. Silakan Bapak. Ya, kaitannya dengan surat An-Nisa ayat 11. Surat apa Pak? An-Nisa ayat 11. Baik. Kenapa Pak? Silakan Bapak. Saya belum paham. Itu mengenai warisan siapa ya? Baik. Warisan itu ditujukan kepada orang-orang Muslim atau anak-anak Muslim atau anak-anak non-Muslim atau yang saya maksud tidak Muslim boleh. Baik. Jadi yang saya maksud di sini yang mendapat warisan itu apakah? Anaknya anak-anak Muslim yang beragama Islam atau yang non beragama Islam. Baik. Yang boleh menerima warisan itu saja Bapak. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat di ayat 11 ini Allah menyebutkan tentang hukum-hukum waris ya. Yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unthayain. Allah mensyariatkan dalam kurung mewajibkan kepadamu tentang pembagian waris untuk anak-anakmu, yaitu bagi laki-laki sama dengan dua bagian perempuan. Di situ tidak disebutkan muslim atau tidak muslim. Ya yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unthayain. Tidak disebutkan muslim atau tidak muslim, tapi disebutkan dalam hadis ya. Ya bahwasanya Nabi berkata la yarithul muslim min kafir. Ya wala kafir min muslim au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang muslim itu tidak mewariskan dari orang kafir, begitupun orang muslim tidak mewariskan kepada kafir. Oleh karenanya di antara sebab penghalang-penghalang warisan atau putusnya hak waris adalah murtad atau kekafiran. Jadi kalau ada na'udzubillahi min dzalik seorang ayah yang memiliki beberapa orang anak, kemudian salah seorang dari anak itu na'udzubillahi min dzalik murtad, keluar dari agama Islam, maka terputuslah hak warisnya. Ya tidak ada hak waris. Salah satu sebab terputusnya hak waris perbedaan agama, yang kedua adalah al-qatl, pembunuhan, itu pun menghalangi apa? Menghalangi adanya tawrits, saling mewarisi satu dengan yang lainnya. Tadi ada pertanyaan dari saudara kita yang belum sempat kita jawab, masalah safar. Apakah safar itu ukurannya wilayah atau bagaimana? Tentunya masalah safar ini khilaf di kalangan para ulama. Jumhurul ulama mengambil pendapat bahwa ukuran safar itu 85 km. Itu yang dipegang oleh Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad ya, bahwa ukurannya adalah 85 km. Berdasarkan hadis Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, bahwa keduanya mengqasar sholat dan berbuka puasa apabila melakukan perjalanan 4 burd. 4 burd 16 parsakh. 16 parsakh sekitar 85 km. Dan ini masalah ibadah, tidak mungkin mereka membuat ukuran sendiri. Tetapi itu besar kemungkinan mereka dapatkan dari Nabi. Walaupun sebagian ulama seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kalau saya tidak salah Imam Abu Hanifah dan lain sebagainya, menjadikan urf kebiasaan sebagai ukuran safar. Ya. Dan Allah alam bisawab ya, lebih gampang kita ukur dengan kilometer, karena urf mungkin kita akan berdebat. Ya. Urf itu kebiasaan. Ukurannya apalagi untuk orang-orang yang bukan penuntut ilmu akan kebingungan menentukan urf kebiasaan. Walaupun ada urf yang disepakati, misalnya kami orang Jakarta sepakat mengatakan bahwa ke Bandung itu safar misalnya. Tapi kalau kita bicara ke Bogor, wilayah yang dekat dari Jakarta, mungkin akan berdebat. Ada yang bilang safar, ada yang bilang gak safar. Atau ada yang mengatakan Bogornya sebelah mana. Kalau Bogornya Bogor Barat yang jauh di sana, ya mungkin safar. Tapi kalau Bogornya kota Bogor, bukan safar. Artinya kalau kita kembalikan kepada urf, perdebatannya akan berat, akan panjang. Tapi kalau kita kembalikan kepada kilometer, kata para ulama ini akan lebih mudah, 85, dan itu takribi. Takribi itu perhitungan, apa namanya, perkiraan kurang lebihnya. Jadi ukurannya bukan wilayah, Jawa Timur saja dari satu kota ke kota yang lain bisa safar, begitupun Jawa Barat misalnya. Jadi ukurannya bukan wilayah, tapi ukurannya antara jarak, itu pendapat jumhurul ulama, atau ukurannya adalah kebiasaan. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Saya baru saja mendapatkan pembagian harta waris dari orang tua saya yang sudah meninggal. Apakah saya wajib untuk langsung mengeluarkan zakat atas harta bagian saya? Allah alam bissawab, ya tidak. Tunggu dulu sampai 1 tahun dan haul, 1 tahun dan nisab. Kalau sudah nanti berputar 1 tahun, lalu ternyata uang itu masih di atas nisab, maka wajib dikeluarkan 2,5%. Kalaupun ibu atau bapak ingin mengeluarkan sekarang, itu sedekah saja. Sedekah dengan niat membersihkan harta. Adapun kaitan dengan zakat mal, semenjak hari pertama dimiliki, dihitung sampai 1 tahun ke depan, maka sudah jatuh haul, lalu dilihat jumlahnya masih nisab atau tidak nisab. Kalau masih nisab, maka ada hak fakir miskin 2,5%. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Pada saat ruku di rakaat 1 baca subhana rabbiyal azim dan rakaat 2 baca subuhun kudusun, karena lupa. Pertanyaannya apakah boleh? Allah alam bissawab, dua-duanya pernah dibaca oleh Nabi ya di dalam ruku. Ada doa yang lain misalnya subhanakallahumma rabbana wabihamdika allahumma gfirli, dan doa-doa yang lain yang sahih yang pernah dibaca oleh Nabi, maka itu boleh kita amalkan. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Apakah orang yang masih punya hutang ke bank lalu meninggal, apakah meninggalnya dalam kekufuran? Tidak dalam kekufuran ya, tetapi dia melakukan dosa besar. Ya, hendaknya dia memperbanyak bertobat kepada Allah ya, dan berusaha meninggalkan hutang-hutang tersebut, tentunya dengan cara melunasinya dan tidak melakukannya. Ya, tapi kalau dikatakan kekufuran artinya keluar dari Islam, murtad, tentunya tidak. Ya, kalaupun seandainya dia tidak bertobat sebelum meninggal, itu tidak disebut kekafiran, tetapi ahlul kabair, pelaku dosa besar. Bagaimana nasibnya nanti di akhirat? Tahta masyiatillah, dikembalikan kepada Allah. Kalau Allah hendak mengampuni, sungguh Allah Maha Pengampun. Kalaupun Allah hendak menghukum, sungguh Allah Maha Adil. Ya, dan kita tidak memastikan, tetapi kita yakin bahwa dia tidak akan kekal di neraka. Allah alam bissawab. Kalau kita salat berjamaah. Baik, Bapak fokus ke telepon saja. Kita berjamaahnya 2 orang, yang imamnya sebelah kanan apa sebelah kiri, Ustaz? Itu saja, Bapak. Itu aja, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada hadis namanya hadis Ibnu Abbas. Satu ketika Ibnu Abbas datang ke rumah bibinya, yaitu Maimunah radhiyallahu taala anha, dan Maimunah ini istri Nabi, dan bertepatan dengan Ibnu Abbas datang ke rumah Maimunah radhiyallahu taala anha, bertepatan dengan giliran Nabi tinggal di rumah Maimunah. Maka di malam hari Nabi salat malam, maka Ibnu Abbas berdiri di sebelah kiri Nabi. Ibnu Abbas berdiri di sebelah kiri, berarti Nabi sebelah kanan. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi pindahkan Ibnu Abbas ke sebelah kanan. Oleh karenanya kata para ulama, kalau sholat berdua itu di sebelah kiri imamnya dan makmumnya sebelah kanan sejajar, tetapi tidak, jangan sampai makmum lebih maju daripada imam. Ya, Allah alam bissawab. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya saya mewasiatkan sebidang tanah untuk pengembangan masjid, tapi wasiat itu dilaksanakan setelah saya meninggal? Mohon pencerahannya. Itu memang disebut wasiat. Wasiat itu dikaitkan dengan meninggal, karenanya disebut wasiat. Boleh atau tidak? Boleh-boleh saja apabila memenuhi syarat. Syaratnya adalah jangan sampai tanah itu jumlahnya lebih dari 1/3 harta peninggalan. Jadi tanah itu tidak boleh nilainya lebih dari 1/3 harta peninggalan. Ya, hadisnya hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, satu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi, sakit keras, lalu berkata bahwa dia hanya punya anak 1 perempuan dan minta izin untuk mewakafkan seluruh hartanya. Nabi berkata tidak boleh. lalu dia berkata setengahnya bagaimana, Nabi berkata tidak boleh. Sepertiganya, Nabi berkata ya sudah, sepertiganya wa thulutsu katsir, tapi sepertiga itu terlalu banyak, ya. Sepertiga itu banyak. Artinya kurang dari itu lebih baik. Seandainya engkau meninggalkan anak keturunanmu dalam kondisi cukup, ya, sehingga mereka tidak meminta-minta kepada manusia, itu jauh lebih baik, kata Nabi alaihi salatu wasalam. Jadi tergantung nanti apakah tanah itu lebih dari sepertiga harta warisan ataukah tidak lebih dari sepertiga, misalnya hanya sepersepuluh misalnya, boleh. Seperlima misalnya, boleh. Allah alam misal. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Meninggalkan sholat Jumat selama sebulan gara-gara kerja, apakah termasuk dosa besar? Ya tergantung nanti. Kalau maksudnya meninggalkan total dia enggak zuhur sama sekali, ya dosa besar, bahkan bahaya, bisa kekufuran. Ya, artinya ditutup hatinya oleh Allah. Tetapi kalau maksudnya meninggalkan Jumat dia ganti dengan zuhur, dikarenakan dia berada dalam apa namanya, misalnya di tengah laut tidak ada Jumatan, atau dia berada dalam misi penyelamatan kapal tenggelam atau apa namanya yang tidak memungkinkan dia salat Jumat tapi dia salat zuhur, maka dia orang-orang yang mendapatkan uzur. Tapi kalau maksud meninggalkan salat zuhur tidak salat sama sekali, maka ini ada hadisnya, barang siapa yang meninggalkan Jumat tiga kali berturut-turut, maka ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi harus diperjelas apa maksud dari meninggalkan di situ. Assalamualaikum, apakah bekam boleh walau lagi puasa? Enggak ada masalah ya, Nabi pernah berbekam dalam kondisi beliau sedang berpuasa. Bolehkah kita berharap doa dari orang lain yang menerima pemberian hadiah dari kita seperti doa terbaik? Bolehkah kita berharap doa dari orang yang menerima pemberian? Enggak ada masalah. Ya, kita memberikan sesuatu kepada orang lain lalu kita katakan doain ya biar saya sehat, enggak ada masalah. Sebagaimana Nabi mendoakan sahabatnya yang melakukan kebaikan. Ya, Nabi mendoakan keluarganya Abu Aufa. Abu Aufa memberikan sesuatu, kemudian didoakan oleh Nabi, Allahumma salli ala Ali Abi Aufa, ya Allah sampaikanlah salawat, kebaikan, keberkahan untuk keluarganya Abu Aufa. Dan kita diperintahkan oleh syariat kalau kita diberikan sesuatu untuk mengucapkan apa? Jazakallahu khairan kathira. Mudah-mudahan Allah memberikan untukmu balasan yang lebih baik dari apa yang kau berikan kepadaku. Ini tidak masalah mengharapkan doa dari orang yang kita bantu. Allah alam bissawab. Hamba Allah di Kalbar, bagaimana membedakan adanya bencana merupakan azab? Susah Pak. Apa namanya? Lebih baik kita fokus memperbaiki diri kita. Ya, ada bencana di Lumajang. Oh ini pasti ada azab karena ada maksiat. Ya, belum tentu. Masih banyak tempat yang jauh lebih banyak maksiatnya. Ya ujian mereka orang-orang mukmin, mudah-mudahan dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang masih diberikan kesehatan gunakan dengan sebaik-baiknya, introspeksi diri, tinggalkan kemaksiatan. Ya, bagi orang yang beriman itu ujian, bagi orang yang ahli maksiat apabila dia muslim, mudah mungkin karena kemaksiatannya. Dan mudah-mudahan musibah itu jadi sebab diampuninya dosa-dosa mereka. Ya, Allah alam bissawab. Ini barangkali yang bisa kita kaji di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.